seputar amal-amalan keseharian nih. Mungkin tadi termasuk juga gimana menolong orang lain. Terus sekarang ada teman-teman kita yang lagi olahraga. Pengen bisa mengawali semua kegiatan dengan doa. Tapi sering lupa, gimana nih tipsnya? Biar selalu setiap kita ngelakuin apa-apa menyebut nama Allah gitu. Mungkin maksudnya jadi akhirnya semua jadi terjaga dan bernilai ibadah. Yang udah Inung lakukan gimana? Lupa. main skate aja. Sama. Aja. Aduh lupa bismillahnya. Kalau pas takut celaka iya, jadi inget, oh mau turun bismillah dulu nih. Tapi kalau lagi sehat-sehat aja, alaminya sering lupa. Mulai dulu dengan hal-hal yang sifatnya amalan sunnah. Kalau ini kan main tuh mubah ya. Mubah itu artinya bukan sesuatu yang sifatnya ibadah ritual, sehingga kesannya kayak gak ada hubungannya dengan agama, padahal juga semuanya ada hubungannya dengan ibadah atau syariat. Mulai dulu dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Kayak misalnya sunnahnya berkendaraan itu membaca doa naik kendaraan. Sunnahnya masuk ke rumah itu membaca doa masuk ke rumah. Sunnahnya masuk ke kamar mandi membaca doa. Jadi yang udah ada bacaan-bacaan khusus itu dibiasain dulu. Yang udah ada bacaan-bacaan khusus itu dibiasain. Nanti kita terbiasa bahwa sebelum melakukan sesuatu selalu menyebut nama Allah. Nah ini akan membangun habit, sehingga kita ngapa-ngapain aja bismillah, bismillah. Itu satu. Kedua, ya biasain aja zikir. Gak harus bismillah kan zikir mah. Bisa zikir apa aja lah. Dan membiasakan zikir, kadang-kadang gak butuh alat bantu, kayak ceker, kayak tasbih. Karena kadang-kadang gak pakai ceker, tasbih itu kita sok lupa kan. Jalan aja, udah. Tapi kalau lagi pakai ceker atau tasbih, kayak gini-gini itu ngebantuin mulut dan pikiran kita biar ingat, oh ya, saya kan lagi zikir gitu-gitu, dibiasain. Disuasanakan. Dan bergaul dengan orang soleh, kita akan sering ngelihat dia secara pelan, dia akan bilang bismillah gitu. Itu berpengaruh loh. Mungkin. Oh, satu lagi. Baca juga hadis-hadis keutamaan memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Itu bikin kita lebih greget untuk ngelakuin itu. Kan banyak yang bikin kita kurang greget itu gara-gara kita gak tahu apa manfaatnya kan. Ribet banget sih harus kayak gitu-gitu amat. Gak gitu juga, sama aja kok lagi main gitu. Ternyata beda. Kalau kita tahu hadisnya, salah satu hadisnya, segala sesuatu yang dimulai dengan nama Allah maka akan mubarak, akan berkah, akan banyak kebaikannya. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah maka tercabut keberkahan atau kebaikannya. Nah, kebaikan apa dari main Ustaz? Ya banyak kebaikan, masalah fisik sehat, terhindar dari celaka. Kalau udah bismillah tapi celaka kayak Inung pernah. Ya minimal dihindarkan dari kecelakaan yang lebih besar. Nah, membaca dan memahami dalil atau hadis-hadis kayak gini bikin kita lebih greget. Kalau aku sih yang paling ini tuh ngerasain kalau naik pesawat, take off dan landing ya, terutama pas landing. Kalau landing itu waduh subhanallahnya kan, kalau turun subhanallah, kalau naik takbir kan subhanallah subhanallah. Karena takut aja kepleset dikit kan bisa. Aku ngelihatnya pesawat itu beda dengan mobil, soalnya kalau mobil kan 4 roda ya, kalau pesawat tuh udah gede, cuman 2 roda di belakang, terus kan di landingnya gitu kayak standing gitu, resikonya kayak lebih tinggi, terus kecepatannya kan tinggi banget tuh, bisa 300 km per jam lebih malah. Jadi aku subhanallah subhanallah. Dan karena udah beberapa kali naik pesawat dan takut pas landingnya baca tasbih, ya udah kebiasaan aja, dibiasain. Udah kebentuk habitnya, malah nanti bisa nular sampai ke naik motor sehari-hari pun jadi. Ya, naik motor, naik sepeda, naik papan, jadi udah kebawa.